dan masih dalam bab sifatus shalah. Hadis terakhir yang kita baca kemarin, hadis 216. Hadis dari Ibnu Umar ketika beliau menyebutkan tempat-tempat yang di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangan. Naam. Ketika takbiratul ihram. Yang kedua ketika rukuk. Ketiga ketika i'tidal. Dan ada tambahan riwayat ketika bangkit dari tasahud awal. Nah, kemarin kita terakhir pembahasan hadis itu, ya. Kemudian riwayat yang setelahnya belum kita bahas sebelum masuk ke hadis 217. Qala al-muallif rahimahullah wa fi hadis Abi Humaid inda Abi Dawud. Ini belum kita baca kemarin, ya. Disebutkan di situ ada hadis sahih. Yarfa'u yadayhi. Beliau mengangkat kedua tangannya hatwa mangkibai. Hai yarfa'u yadi hatta yuhadiya bihima. Beliau mengangkat kedua tangannya sampai yuhadiya sejajar bihima dengan kedua tangan beliau mankibai kedua pundak beliau. Summa yukabbiru. Kemudian beliau bertakbir. Baik, ini riwayatnya Abu Dawud dari Abu Humaid. Riwayat Abu Dawud dari Abu Humaid di sini menerangkan tentang antara mengangkat tangan dengan ucapan Allahu Akbar. Antara mengangkat tangan dengan ucapan Allahu Akbar. Mana yang lebih dulu? Mengangkat tangan dengan mengucapkan Allahu Akbar itu mana yang lebih dahulu? Di dalam riwayat ini yarfa'u yadayhi. Beliau angkat terlebih dahulu kedua tangannya baru kemudian beliau mengucapkan Allahu Akbar. Beliau angkat kedua tangannya sejajar dengan pundak baru mengucapkan Allahu Akbar. Wali muslimin. Dan riwayat Imam Muslim An Malik bin Al-Khuwairits radhiyallahu anhu nahwa hadisi Ibni Umar, semisal hadisnya Ibni Umar. Lakin qala, akan tetapi di situ beliau sebutkan hatta yuhadiya bihima furu'a udhunai, sampai kedua tangannya itu sejajar dengan telinga, kedua telinga. Sampai sejajar dengan kedua telinga, lebih tinggi dari pundak. Nah, ini ikhwan fiddina azani wa azzakumullah. Baik. Hadisnya Abu Humaid yang tadi disebutkan tentang ucapan takbir dan raf'ul yadai, di situ ada beberapa riwayat. Di situ ada beberapa riwayat. Di antara yang disebutkan di sini, mengangkat kedua tangan kemudian baru mengucapkan Allahu Akbar, baru bertakbir. Nah, Kemudian juga disebutkan dalam riwayat yang lainnya berbarengan antara mengangkat tangan dan ucapan takbir. Diangkat tangannya sekaligus mengucapkan Allahu Akbar. Baik. Kemudian sekarang kita masuk di hadis 217. Nah, Habibi, Iqra. Nah, itu jizi'u. طيب قال المؤلف رحمه الله قال الحافظ ابن حجر الأصفهاني رحمه الله وأن وائل بن حجر رضي الله عنه قال صليت aku salat ma'an nabihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersama nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa wadda'a yadahu al-yumna lalu beliau meletakkan tangannya yang kanan ala yadihi al-yusra di atas tangannya yang kiri. Beliau letakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya ala sadrihi di atas dadanya. Akhrajahu Ibnu Huzaimah. Di pasal nomor 7 disebutkan sahih. Disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah. Baik. Khani hidina azani wa azakumullah. Hadis ini menjelaskan tentang ketika seorang setelah takbiratul ihram kemudian bagaimana posisi tangannya. Bagaimana posisi tangannya? Maka dijelaskan di sini Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya. Beliau meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya dan diletakkan di dada. Nah, Semukbil rahimahullah beliau menyebutkan di dalam sifat sholat Nabi karya beliau. Beliau menyebutkan di situ wa ba'da an tarfa, kata beliau, dan setelah kamu angkat yang di tangan, tada'u yadakal yumna ala yadikal yusra, kamu letakkan tanganmu yang kanan di atas tanganmu yang kiri, ala sodrika, di dadamu. Kamu letakkan tanganmu yang kanan di atas tanganmu yang kiri di dadamu. Baik. Walahu, kata beliau rahimahullah, walahu kaifiyatani, itu ada dua cara, ada dua kaifiyah ketika meletakkan tangan. Ahaduhuma, yang pertama, al-kaf al-kaf, kaf tangan, telapak tangan ini al-kaf, ini diletakkan di sini. Wathaniyah, yang kedua, al-kaf al-sa'id, al-kaf ini sa'id, ini lengan. Yang pertama gini, yang kedua lengan. Naam. Hadani kaifiyatan, kedua cara ini sabitatan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kedua cara ini ya, ini telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal irsal lam yathbut anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun irsal tidak sedekap, ini tidak diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi dari keterangan ini menunjukkan kepada kita ada dua kaifiyah cara meletakkan tangan. Bisa telapak tangan ke telapak tangan, telapak tangan yang kedua ke lengan. Baik. Ini meletakkan. Nah, kemudian ikhwan fiddin a'azzani wa a'azzakumullah, Al-Albani rahimahullah, beliau juga na'am menyebutkan di dalam kitab beliau sifat sholat Nabi. Na'am, beliau sebutkan dalam kitab beliau sifat sholat Nabi. Baik. Dan di dalam syarahnya, di dalam syarahnya disebutkan di situ ya, bahwasanya meletakkan tangan itu ada, cara meletakkan tangan itu ada dua sifat. Meletakkan tangan kanan ke tangan kiri itu ada dua sifat. Yang pertama sifatul wad'i, meletakkan. Tadi yang kita sebutkan, ini meletakkan. Ini atau demikian yang disebutkan semoga rahimahullah. Wa tsaniyah, yang kedua sifatul qabdi, qabd, menggenggam. Lengannya ini digenggam. Ya. Kalau tadi meletakkan, ini yang kedua digenggam. Baik. Ini ikhwan fiddin a'azzani wa a'azzakumullah. Nah, ini ada dua kaifiyah. Baik. Wada, meletakkan, dan yang kedua qabd. Ya. Meletakkan bisa di atas telapak tangan, punggung telapak tangan, yang kedua sampai lengan. Nah. Kemudian cara yang kedua qabd, menggenggam. Dan diterangkan di situ sifatul qabd, antakbitu biyadaika biyadikal yumna ala sa'id minal yusra, kamu genggam dengan tanganmu yang kanan ala sa'id, lengannya. Yang namanya sa'id itu ini. Kalau ini abad, Sehingga yang digenggam itu adalah lengan ini, nah, bukan lengan ini. Baik. Nah, ini sifatul qabd. Kalau sifatul wabak ini atau ini. Nah, ima kaf wa ima sa'id. Baik. Itu enam dua kaifiyah meletakkan tangan setelah takbiratul ihram. Sebagian para ulama menyebutkan meletakkan tangan ini bukan hanya setelah takbiratul ihram, tapi juga setelah ruku i'tidal, ya, ketika i'tidal. Ini sebagian ulama berpendapat demikian, di antara Syaikh bin Baz rahimahullah. Baik. Kemudian ikhwan fi din azani wa azakumullah. Sekarang diletakkan di area mana cara meletakkan tangan dan menggenggamnya sudah tadi, kemudian diletakkan di mana? Baik. Di sini di dalam riwayat ini disebutkan ala sadrihi, di dada. Dan ini riwayat yang paling sahih. Ini riwayat yang paling sahih. Sampai Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau menyebutkan tentang meletakkan tangan itu ditempatkan di mana. Beliau menyebutkan bahwasanya hadis yang sahih itu di dada. Selain itu hadisnya dhaif atau tidak ada asalnya. Selain di dada hadisnya dhaif atau tidak ada asalnya. Nah, tadi juga disebutkan dhaif oleh Syekh Mukbil rahimahullah, diletakkan di dada, dan itu riwayat yang paling sahih. Nah, riwayat yang paling sahih ini disebutkan Taib Syekh bin Baz rahimahullah, Syekh Shalih Fauzan, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahumullah. Naam. Beliau menyebutkan bahwasanya peletakan tangan di dada itu riwayat yang paling sahih. Riwayat yang paling sahih. Taib. Kemudian diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib. Nah, beliau meletakkan di pusar. Ya. Beliau meletakkan di pusar. Dhaif. Dan ini riwayatnya dhaif. Ya. Riwayat yang paling kuat hadis ini. Nah, meletakkan kedua tangan ala sadrihi. Dhaif, di dadanya. Nah, ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Dhaif. Sebagian orang disebutkan oleh para ulama meletakkan kedua tangan itu tidak di dadanya tapi agak miring ke sebelah kiri. Nah, mereka menyebutkan diletakkan agak ke sebelah kiri untuk megangi hatinya. Ini tempatnya hati. Nah, dan ini tidak ada asalnya. Baik, ini tidak ada asalnya. Baik. Sehingga ikhwan fi din azani wa azakumullah. Naam. Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah belum menyatakan wa aqrabu wal sunnah hadisun wa'il anna ala sadr. Dan yang paling dekat dengan sunnah hadisnya wa'il, hadis yang kita baca ini, diletakkan ala sadri, diletakkan di dada. Ya, tidak di pusar, tidak di perut, tapi di dada. Baik. Ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Naam. Sehingga dari hadis ini, naam, bisa kita ambil faedah, ya. Di antaranya disyariatkan untuk meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dan diletakkan di dada. Diletakkan di dada. Naam. Ikhwani fi din azani wa a'azzakumullah. Baik. Tadi disebutkan sebagian para ulama ada yang berpendapat irsal tidak sedekap. Nah, ini diantaranya dinisbahkan kepada Imam Malik rahimahullah di mazhab Maliki. Nah, dan pendapatnya jumhur baik sedekap. Ini kita bicara setelah takbiratul ihram ya. Setelah takbiratul ihram. Nah. Baik, jadi sebagian berpendapat dinisbahkan kepada Imam Malik ya. Dan beliau berpendapat pendapat Imam Malik yang lainnya adalah sedekap. Dan pendapat mazhabnya baik itu irsal, tidak sedekap. Nah, sehingga bagaimana kalau kemudian kita sholat dan imamnya menguatkan pendapat setelah takbiratul ihram itu tidak sedekap? Ya. Mungkin kalau kita sholat di sebuah negara yang bermadzhab Maliki, ya, kita jadi makmum misalnya dan imamnya ketika selesai takbiratul ihram tidak sedekap di dada. Irsal. Nah, apakah kemudian bagaimana sikap kita sebagai seorang makmum? Kita mengikuti imam karena mungkin dengan dalil innama ju'ilal imam liutamma bih, bahwa imam itu dijadikan untuk diikuti, atau kita tetap sedekap? Nah, karena memang itu yang kita rajihkan. Ini pernah disebutkan Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Nah, wa in qala qa'il, kalau ada yang menyatakan idza kuntu usolli khalfa imam yusilu yadai, jika aku sholat di belakang imam yang tidak sedekap ya. Wa ana ara anna sunnah khilafu dzalika, dan aku melihat sunnahnya itu yang selain itu ya, di sunnahnya itu sedekap. Fahal utabi imami aula, apakah aku ngikuti imamku irsal tidak sedekap, atau tidak aku ikuti, aku tetap sedekap ya. Aswab, kata belalak, tidak diikuti ya. Tidak diikuti imamnya yang irsal. Lianna wat al yadil yumna al yusra la yaktadi mukhalafatul imam, karena ketika makmum itu sedekap, nah, ini tidak teranggap menyelisih imam ya, imamnya irsal, kita sedekap. Juga ini mungkin termasuk ketika i'tidal ya. Mungkin imamnya menguatkan pendapat i'tidal itu sedekap. Nah, baik. Maka kata beliau rahimahullah, ketika kita dalam urusan sedekap dan tidak, ini tidak mengikuti imam, ini tidak termasuk menyelisih imam. Baik. Karena kita tetap mengikuti berdirinya, rukuknya, dan ini sedekap dan tidak, itu tidak mengganggu kita untuk mengikuti imam, tidak akan terlambat kita ya. Beda kalau imamnya rukuk, kita tidak rukuk. Nah, ini berbeda. Baik. Ini ikhwan fi din azani wa a'azzakumullah. Baik. Sehingga beliau sebutkan tetap kita sedekap karena itu yang sunnah. Nah, demikian pula beliau sebutkan wa nadhiru dzalika, dan yang semisal dengan itu, law kana al imam la yara tawarruk fit tasawudil akhir min ats-tsalatsiyah wa rubaiyah, kalau kita bermakmum pada imam yang berpendapat duduk di dalam salat itu semuanya iftiros ya. Jadi ada pendapat duduk dalam sholat itu semuanya ikhtiros, nggak ada tawarruk, meskipun tahiyat akhir di sholat yang 3 rakaat maghrib misalnya, atau sholat yang 4 rakaat. Ya, ini ada pendapat duduknya itu iftiros semuanya di dalam sholat, baik itu tahiyat awal atau tahiyat akhir. Nah, baik. Ini serupa dengan ini. Kalau kemudian imamnya duduk iftiros, ya, tahiyat akhir, wa ana arad tawarruk fi tasyahudul akhir, dan aku berpendapat tasyahud akhir itu tawarruk. Nah, fal wafiqul imam aula, apa aku mengikuti imam iftiros atau aku tidak ikut, ya aku tetap tawarruk. Kata beliau rahimahullah, nah, bahwasanya tetap kita menjalankan tawarruk. Kenapa? Karena kita tidak akan terlambat, tidak dihukumi menyelisih imam, karena hanya perbedaan cara duduknya. Ini tawarruk, ini iftiros. Baik. Ini ikhwani fi din azani wa a'azzakumullah. Nah, karena ketika kita tawarruk imamnya iftiros, kita enggak akan ketinggalan rakaatnya, enggak akan ketinggalan gerakannya. Nah, ini sama ketika imamnya irsal, kita sedekap. Nah, ketika imamnya misalnya ketika sholat subuh ya, duduknya tawarruk ya, kita menguatkan duduknya iftiros, tetap iftiros kita, tidak mengikuti imam. Nah, dan itu bukan termasuk menyelisih imam ya, karena tidak ada keterlambatan di situ. Kalau imamnya salam, kita tetap berdoa, itu menyelisih imam ya, karena kita tidak salam-salam, karena kita diminta untuk segera mengikuti imam. Baik. Contoh yang ketiga beliau sebutkan, atau masalah yang ketiga. Baik. Masalah yang ketiga adalah jalsatul istiroha, duduk istirahat. Duduk istirahat itu adalah ketika sujud yang kedua mau naik ke rokaat berikutnya, ke rokaat yang kedua atau ke rokaat yang keempat. Setelah sujud biasanya tidak langsung berdiri, tapi duduk sebentar. Itu yang disebut dengan duduk istirahat. Ketika imamnya itu tidak menjalankan duduk istirahat, ya, apakah makmum yang berpendapat sunnahnya duduk istirahat kemudian ngikuti imam, atau dia menjalankan duduk istirahat yang dia nyatakan sebagai hukumnya sunnah? Kata beliau rahimahullah, kalau masalah duduk istirahat ini, maka makmum mengikuti imam. Dia tidak boleh menjalankan perkara yang sunnah dalam keadaan dia terlambat, imam sudah naik. Imamnya dari sujud langsung naik. Nah, kemudian dia masih istirahat dulu. Nah, ketika sesujud baru kemudian naik, dan imam sudah berdiri. Mungkin bahkan imam sudah membaca surat Al-Fatihah misalnya. Maka tidak dijalankan duduk istirahat yang kita anggap sunnah, jadi termasuk menyelisih imam. Ya, termasuk menyelisih imam. Baik. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah, sehingga jangan kemudian memaksakan duduk istirahat yang nantinya kita akan terlambat untuk mengikuti imam. Terlebih ya, terlebih ketika kita sholat dan kebetulan imamnya itu sedikit tidak tumaknina, terutama di rakaat yang ketiga dan yang keempat. Ya. Kalau kemudian ketika imamnya naik ke rakaat yang keempat, kita duduk istirahat, biasanya kita ketinggalan suratul Fatihah. Belum selesai, imamnya sudah rukuk. Nah, maka jangan kemudian jalankan duduk istirahat ya, ketika memang imamnya tidak duduk istirahat. Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala ketika menyebutkan tentang hukumnya duduk istirahat ya, ketika menyebutkan hukumnya duduk istirahat, beliau sebutkan beberapa pendapat. Nah, kemudian beliau rajihkan an-nasawab fi jalsatil istiraha innama hiya lil hajah faqat. Duduk istirahat itu hukumnya dijalankan lil hajah, kalau perlu ya. kalau dia perlu. Nah, baru itu dijalankan. Baik. Ini ikhwan fi dina azani wa a'azzakumullah. Naam. Baik. Beliau sebutkan wa idza ta'amalta hadhis sifah wa hadzal fi'l. Wa idza ta'amaltu. Nah, atau ketika kamu perhatikan sifat ini, sifat dulu istirahat. Dan perbuatan ini alim ta yakin atau alim tu yakinan, aku yakini, aku ketahui dengan yakin. Au qaribul yakin anna suwab fil jalsat istiraha innama hiya lil haja faqat. Jadi istirahat itu hanya untuk kebutuhan. Nah, baik, ini pendapat beliau rahimahullah. Baik. Annaha lil haja sunnah. Jika itu memang diperlukan, itu hukumnya sunnah. Baik, ketika sudah tua, ya, dari sujud berat kalau langsung berdiri, duduk dulu istirahat sebentar, baru naik kemudian lil haja. Nah, ini sunnah. Kata beliau, wali ghairil hajah la. Kalau bukan kebutuhan, maka tidak termasuk sunnah. Ya. Tidak termasuk sunnah. Nah, ini pendapat yang pertengahan. Ya, ada yang menyatakan tidak disunnahkan sama sekali. Ada yang menyatakan disunnahkan. Ya, dan beliau sebutkan pendapat yang tengah-tengah lil hajah. Baik. Ini ikhwan fidina azani wa azakumullah. Nah, itu beberapa faedah tambahan dari hadis ini. Baik. Qala rahimahullah. Wa an Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu. Qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. La salata, tidak ada salat liman lam yaqra bi ummil Qur'an. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca ummil Qur'an, baca suratul Fatihah. Muttafaqun alaih. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca suratul Fatihah. Baik. Hanfidina azani wa azakumullah. Nah, di sini, nah, mu'alif rahimahullah mulai membahas, nah, tentang hukum membaca suratul Fatihah ketika sholat. Dan beliau sebutkan di sini, bawakan di sini hadisnya Ubadah bin Shamit, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau menyatakan la salata, tidak ada salat. Ya. Penafian di sini sebagaimana sering kita lewati, ada yang pertama nafyul wujud. Penafian peniadaan keberadaannya. Yang kedua, nafyul kamal, penafian kesempurnaannya. Nah, yang ketiga, nafyus sihha, penafian kesohihannya. Ini macam-macam penafian, peniadaan. Nafyul wujud, la sholatah, kalau diartikan nafyul wujud, tidak ada sholat orang yang tidak membaca suratul Fatihah. Ini tidak pas. Kenapa? Banyak orang yang sholat tapi tidak membaca suratul Fatihah. Ini kalau diartikan nafyul wujud, tidak ada. Tidak ada sholat yang tidak membaca suratul Fatihah. Sehingga kalau diartikan nafyul wujud, tidak pas. Yang kedua, nafyul kamal, penafian kesempurnaannya. Tidak sempurna sholatnya seorang yang tidak membaca suratul Fatihah. Sebagaimana Rasul menyatakan la imana la yu'min, ya, tidak beriman, maksudnya tidak sempurna keimanannya. Tidak sempurna sholatnya bagi orang yang tidak membaca suratul Fatihah. Tidak sempurna tapi sah sholatnya. Itu kalau diartikan nafyul kamal, dinafikan, ditiadakan kesempurnaannya. Yang ketiga nafyus sihah, maknanya tidak sah sholatnya bagi orang yang tidak membaca suratul Fatihah. Dan ini pendapat yang sahih, yang ketiga. Nah, la sholata di sini adalah nafyus sihha. Tidak sah sholatnya orang yang tidak membaca suratul Fatihah. Baik. Sehingga ikhwan fi din azani wa azakumullah. Naam. Disebutkan di situ oleh muallif rahimahullah wa fi riwayatin Ibnu Hibban wa Dawraqutni. Dan dalam riwayatnya Ibnu Hibban dan Dawraqutni, la tujzi'u salatun, tidak dibalas, tidak sah salat. La yuqra'u fiha, tidak dibaca padanya bi Fatihatil Kitab, tidak dibaca padanya suratul Fatihah. Disebutkan di buku nomor 1 hadisnya sahih. Wa fi ukhra li Ahmad, dalam riwayat yang lainnya, riwayat Imam Ahmad wa Abi Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Hibban, la'allakum taqra'una khalfa imamikum, mungkin di antara kalian tadi ada yang membaca di belakang imam kalian. Ini setelah salat subuh. Setelah salat subuh Rasul menegur para sahabatnya, mungkin tadi di antara kalian ada yang membaca di belakang imam kalian, membaca surat. Kulna na'am, kami menyatakan na'am. Qala la taf'alu, jangan kalian jalankan membaca di belakang imam ketika sholatul jamaah illa bi fatihatil kitab, kecuali membaca suratul Fatihah. Ini sholat jahriyah, ini sholat jahriyah. Nah, jangan kalian jalankan, janganlah kalian wahai para makmum membaca di belakang imam kecuali suratul Fatihah. Fa innahu la sholata liman lam yaqra biha. Bahwasanya tidak sah sholat bagi orang yang tidak membaca suratul Fatihah. Nah, disebutkan di fatwa nomor 2. Baik. Qultu hasana syekhuna, dihasankan oleh Al-Albani rahimahullah. Naam. Ikhwani fi din azani wa azakumullah. Baik. Tentang kewajiban membaca suratul Fatihah bagi makmum, ini ada beberapa ikhtilaf, ada beberapa pendapat di kalangan para ulama. Nah, ada yang menyatakan makmum itu wajib membaca suratul Fatihah, baik sirriyah maupun jahriyah. Ya. Baik, ini untuk makmum. Ya. Kalau untuk imam dan munfarid, tidak ada perselisihan, wajib untuk membaca suratul Fatihah. Yang diperselisihkan bagi makmum. Nah, bagi makmum, baik, membaca suratul Fatihah ada yang berpendapat wajib. Ini yang dikuatkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah di antaranya. Baik. Kemudian dia menyatakan tidak wajib bagi makmum untuk membaca suratul Fatihah, ya. Baik itu na'am sirriyah maupun jahriyah. Ada juga yang berpendapat baik, jika sholat jahriyah maka tidak wajib bagi makmum untuk membaca suratul Fatihah. Nah, kecuali kalau tidak mendengar bacaan imam. Jadi pendapat yang ketiga itu pendapat yang dibuatkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Naam. Khan fi din azani wa azzakumullah. Pendapat yang kuat wallahu a'lam bissawab bahwasanya makmum itu wajib membaca suratul Fatihah dengan hadis ini ya. Baik salat sirriyah maupun salat jahriyah ya. Wajib untuk membaca suratul Fatihah. Baik. Dari hadis ini ikhwan fi din azani wa azzakumullah ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Nah, yang pertama fadilatul Fatihah, keutamaan suratul Fatihah, keutamaan suratul Fatihah. Dari sisi mana Fatihah itu punya keutamaan? Baik, diantaranya seluruh sholat tidak sah ketika tidak dibaca suratul Fatihah padanya. Seluruh sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah, ya, tidak sah ketika tidak membaca suratul Fatihah. Ini fadilahnya. Nah, baik. Dan suratul Fatihah itu membuat sah sholat yang dijalankan, ya. Membuat sah sholat yang dijalankan. Baik. Ibnu Qayyim rahimahullah beliau menyebutkan dalam Zadul Ma'ad ketika beliau berobat dengan suratul Fatihah. Berobat dengan suratul Fatihah. Tidak ada obat yang paling manjur dibandingkan suratul Fatihah. Nah, beliau berobat dengannya. Baik. Kemudian faedah yang kedua. Man lam yaqra' bi fatihatil kitab fa shalatu batilah. Barang siapa yang tidak membaca suratul Fatihah, maka salatnya batal, tidak sah. Salatnya tidak sah. Kemudian faedah berikutnya. La farqa bainal imam wal munfarid wal ma'mum. Tidak ada bedanya tentang wajibnya membaca suratul Fatihah bainal imam, antara imam wal munfarid dan orang salat sendirian, wal ma'mum dan makmum. Baik. Imam, munfarid dan makmum wajib untuk membaca suratul Fatihah. Ada sebuah riwayat mangkana lahu imam fa qira'atul imam lahu qira'ah. Barang siapa yang mempunyai imam, yakni sebagai makmum, maka bacaannya imam itu adalah bacaan makmumnya. Dan riwayat itu dhaif. Riwayat itu dhaif. Baik. Kemudian faedah berikutnya, la farqa baina qainil salati jahriyah aw sirriyah. Enggak ada bedanya ini kewajiban baca suratul Fatihah. Dalam apakah itu salat jahriyah maupun salat sirriyah? Jahriyah maupun sirriyah. Baik. Tadi disebutkan imam, makmum, dan munfarid. Kemudian ada yang dikecualikan, tidak wajib membaca suratul Fatihah. Siapa itu? Makmum yang masbuk. Makmum yang masbuk. Dia datang, imamnya posisi ruku. Baik, maka dia tidak wajib baca suratul Fatihah dan dia mendapatkan rokaat itu. Atau dia masuk takbiratul ihram membaca surat Al-Fatihah baru satu ayat dua ayat imamnya rukuk. Nah, maka dia ikut rukuk. Dia mendapatkan rakaat itu. Ya, ini yang dicualikan. Makmum masbuk. Baik. Ini yang dikecualikan tidak wajibnya membaca surat Al-Fatihah adalah makmum yang masbuk yang dia belum sempat untuk membaca surat Al-Fatihah kemudian dan imamnya ruku. Baik. Ini yang dikecualikan. Baik. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Itu enam beberapa faedah yang bisa diambil dari riwayat ini. Baik. Dan nanti setelahnya kita akan membahas tentang basmalah. Basmalah itu baik. Dia dikeraskan atau dipelankan. Ini sudah disinggung di riwayat-riwayat sebelumnya. Dan juga nanti akan disebut oleh mu'alif rahimahullah. Nah, dan itu dijadikan hujah oleh mazhab Syafi'i. Nah, mengeraskan basmalah ketika membaca suratul Fatihah. Baik. Khan bidina azani wa azakumullah. Nah. Baik, insyaallah kita lanjutkan dalam pertemuan berikutnya tentang permasalahan basmalah itu dibaca sirriyah atau jahriyah. Sebuah pertanyaan diajukan kepada Syekh bin Baz rahimahullah. Nah, ini beliau ditanya tentang anwad ilyadain meletakkan kedua tangan asna al-qiyam di tengah-tengah berdiri di dalam sholat. Aina adauhuma, di mana aku meletakkan keduanya? Beliau menyatakan qala rahimahullah as-sunnah waqquhuma ala sadr. Yang sunnah itu meletakkan kedua tangan di dada. Li'anna utsabata 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam hadisin wa'il yang tadi kita bacakan ya, dibawakan Al-Hafidz Ibnu Hajar. Baik. Nah, beliau bawakan itu. Baik. Nah, beliau berdalil dengan itu menyatakan sunnahnya diletakkan di dada. Kemudian telah beliau sebutkan beberapa riwayat beliau menyatakan wa ba'du ahli al-ilmi yara wat'aha 'ala surrah. Dan sebagian para ulama, sebagian ulama berpendapat meletakkan tangan di pusar. Wa ba'du ahli al-ilm yara. Dan sebagian ulama berpendapat wat'ahuma tahta surrah. Berpendapat diletakkan tangan itu di bawah pusar. Wal hadis fi hadza dhaifun. Dan hadis tentang meletakkan di pusar atau di bawah pusar hadisnya dhaif. Wal afdal fawqa sadr. Maka yang afdal itu di dada. Hadza wal afdal. Li'anna al ahadits fiha ashah. Karena hadis-hadisnya yang menunjukkan di dada itu lebih sahih. Wal hadis fi dzalika ashah. Wal hadza wasi'un. Dan perkara ini bebas ya. Kulluha sunnah ya. Semuanya sunnah. Law saddalahuma shahat salatuh. Kalau enggak sedekap juga sah salatnya. Baik. Jadi kalau enggak sedekap juga sah salatnya. Law arsalahuma kama qala ba'du ahlil ilm shahat salatuh. Ya, jika tidak disedekap tangannya maka sah salatnya. Walakin sunnah ayadahuma ila sadrihi, tapi yang sunnah itu diletakkan di dada. Wala yursiluhuma, dan tidak dibiarkan tidak sedekap. Naam, wa hadha huwa sunnah. Baik. Kemudian beliau mengingatkan wala yambagi fi hadzan nizaa wal khilaf wal jada wal furqah. Tidak sepatutnya Dalam masalah ini kemudian terjadi perdebatan, perselisihan, sampai perpecahan. Ya, ini tidak pantas, tidak pantasnya. Balyam bagi fihadat tasamuh wa taisir. Mestinya dalam masalah ini, apalagi masalah fikhiyah, ya, istihad dari para imam, ditasamuh, toleransi, nah, lapang dada. Li'anna al-istima' wa ta'abu al-khair amrun matlubun. Karena persatuan dan tolong menolong di atas kebaikan itu perkara yang dicari, perkara yang diperintahkan. Baik. Ini ikhwan fillah azani wa azakumullah. Nah, beliau baik bawakan ikhtilafnya. Naam, dan tetap menyatakan aqrab ila shawab, yang lebih mendekati kebenaran adalah diletakkan di dada. Naam. Ini ikhwan fillah azani wa azakumullah. Yang paling penting tadi nasihat dari beliau tentang permasalahan khilafiyah, ya, dalam masalah istihadiyah, dalam masalah fikhiyah ini, dan hendaknya kita berlapang dada, toleransi, tidak sampai memicu kepada perpecahan. Baik, wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi.